beliau dan bapaknya Amr bin As radhiyallahu anhuma adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dan bapaknya yaitu Amr bin As radhiyallahu anhuma adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan nama lengkap beliau yaitu Abdullah bin Amr ibn As, kunyahnya Abu Muhammad Abdullah bin Amr ibn As bin Wa'il As-Sahmi Al-Qurashi, kunyahnya Abu Muhammad. Dan beliau wafat pada tahun 63 Hijriah. Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhuma termasuk sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dikatakan oleh Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala Al-Imam Al-Habr Al-Abid, seorang pemimpin ulama, banyak ilmunya, ahli ibadah, sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ibnu sahibihi, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan anak dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan beliau masuk Islam sebelum bapaknya. Beliau masuk Islam sebelum bapaknya. Wa kana ismuhu Al-As. Dulu nama Abdullah ini namanya adalah Al-As, ahli maksiat. Falamma aslam ghayyarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi'abdillah. Ketika beliau sudah masuk Islam, maka diganti namanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abdullah. Jadi nama aslinya adalah Al-As bin Amr bin As. Kemudian ketika masuk beliau dalam agama Islam diganti namanya dengan Abdullah bin Amr bin As. Dan mengganti nama apabila diperlukan karena nama tersebut buruk, baik itu artinya ataupun konotasinya, maka diperbolehkan. Seperti di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ada orang yang bernama Mur, pahit, maka diganti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengganti nama diperbolehkan apabila ada hajat, apabila namanya tersebut buruk atau maknanya buruk. Tetapi sebagian masyarakat meyakini apabila sebuah nama terlalu tinggi, karena terlalu tinggi namanya, misalkan Muhammad Ahmad Ibrahim Musa. Muhammad Ahmad Ibrahim Musa. Maka sebagian menganggap nama terlalu tinggi mengakibatkan anaknya tidak kuat menyandang, maka akhirnya anak tersebut sering sakit atau sering tidak wajar. Maka kemudian diganti. Keyakinan seperti ini tidak benar. Kemudian juga misalkan nama tersebut diyakini mendatangkan kesialan. Keyakinan seperti ini tidak benar. Dan Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhuma, beliau termasuk ahli hadis di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau banyak meriwayatkan hadis, di antara hadis beliau 700 hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau banyak menulis hadis dengan izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberikan izin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menulis hadis. Awalnya sebagian sahabat dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menulis kecuali Al-Qur'an. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kepada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma untuk menulis hadis. Dan setelah itu baru terdapat kesepakatan ijma' bahwasanya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh ditulis. Ini sedikit tentang Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhuma dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Wahai Abdullah." Di sini adalah memanggil nama. Dan memanggil nama boleh, bukan merupakan ketidaksopanan. Akan tetapi memanggil nama terkadang diperbolehkan karena saking dekatnya seseorang dengan orang tersebut. Wahai Abdullah. Dan nama Abdullah itu adalah nama yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul asma ilallah Abdullah dan Abdurrahman. Nama yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Abdullah dan Abdurrahman. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nama asal hukumnya mubah, apapun namanya, selama bukan makna yang buruk atau berkonotasi yang buruk. Apapun namanya diperbolehkan. Janganlah kamu seperti si fulan. Si fulan di sini tidak diketahui siapa. Ya. Si fulan di sini tidak diketahui siapa. Ini tujuannya adalah agar menutupi aib seseorang. Ini tujuannya adalah agar menutupi aib seseorang. Dan di sini terdapat pelajaran bahwasanya apabila tidak perlu disebutkan nama untuk memperingatkan sebuah aib, maka tidak diperlukan. Yang penting peringatan akan aib tersebut. Ya. Ini terutama kita di zaman milenial, zaman media sosial, apabila tidak diperlukan untuk menyebut nama untuk memperingatkan sebuah aib, maka tidak usah disebutkan. Yang penting memperingatkan aib tersebut yang dituju. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini mengatakan, "Janganlah kamu seperti si fulan." Fulan tidak diketahui namanya. Yang penting sampai kepadanya, "Janganlah kamu ya seperti si fulan." Kenapa si fulan? Ia bangun malam, bangun di waktu malam, namun ia meninggalkan sholat malam. Ini terjemahannya kurang tepat. Perbaiki. Ia dahulu bangun malam. Ia dahulu sering bangun malam. Karena kana apabila setelahnya itu fi'il mudhari', kata kerja yang sedang terjadi, maka menunjukkan sering. Kana yaqumul lail. Dahulu sering bangun malam. Maksudnya dahulu sering. Kemudian sekarang dia tinggalkan. Fataraka qiyamal lail. Namun ia kemudian meninggalkan sholat malam. Muttafaq alaih. Qiyamul lail adalah ibadah-ibadah yang dikerjakan di malam hari. Di sini diterjemahkan, namun ia meninggalkan sholat malam. Ini juga kurang tepat. Namun ia meninggalkan qiyamul lail. Ya. Namun ia meninggalkan qiyamul lail. Saya kira Qiyamul Lail itu sudah bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia. Kamu sebesar bahasa Indonesia, Qiyamul Lail. Salat di tengah malam secara teratur seperti tahajud, tarawih atau witir. Ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi Qiyamul Lail, jadi namun ia meninggalkan Qiyamul Lail. Jadi terjemahannya seperti itu, bukan sholat-sholat malam. Karena Qiyamul Lail, apa saja ibadah yang dikerjakan di malam hari. Baik itu membaca Al-Quran tanpa sholat, ataupun membaca Al-Quran di dalam sholat, ataupun memperbanyak bacaan zikir, doa di malam hari. Itu namanya Qiyamul Lail. Maka di sini terjemahannya yang benar adalah ia dahulu sering bangun malam. Ia dahulu sering bangun malam. Jadi rubah itu. Ia bangun di waktu malam. Ini tidak tepat terjemahannya. Karena kana setelahnya yakumu itu adalah menunjukkan kepada tikrar wal kasrah. Mengulang-ulang dan banyak. Namun ia meninggalkan Qiyamul Lail. Qiyamul Lail, sholat yang dikerjakan di malam hari dan juga ibadah-ibadah lainnya yang dikerjakan di malam hari. Muttafaq alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, pelajaran dari hadis ini, yaitu hadis ini menunjukkan tentang perintah untuk bangun malam. Dan para ulama rahimahumullahu taala saking pentingnya perkara bangun malam ini, maka para ulama rahimahumullah mempunyai kitab, di antaranya kitab Fadlu Qiyamil Lail wa Tahajjud, kitab keistimewaan Qiyamul Lail dan Tahajjud, yang ditulis oleh Imam Abu Bakar Al-Ajurri rahimahullah, seorang ulama Islam abad ke-4 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 360 Hijriah. Jadi sekitar 1000 tahun yang lalu sudah ditulis buku kitab dengan judul Kitabu Fadli Qiyamil Lail wa Tahajjud. Kitab keutamaan bangun malam dan tahajud. Jadi hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, perintah untuk bangun malam. Kemudian hadis ini memberikan pelajaran kepada kita juga bahwa sholat malam lebih utama dibandingkan sholat siang. Jadi kalau kita ukur sholat tahajud dengan sholat duha, itu lebih utama sholat tahajud. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Muzammil ayat 6, "Inna nashi'atal laili hiya ashaddu wat'aw wa aqwa muqila." Sesungguhnya sholat yang dilakukan di malam hari setelah tidur itu lebih wat'a, lebih menekankan di dalam hati dan lebih membimbing kepada kelurusan. Apa sebabnya? Para ulama menjelaskan kenapa sholat malam lebih utama dibandingkan sholat siang. Jawabannya adalah karena di dalam sholat malam ada kerahasiaan dan jauh dari sifat riya. Ada kerahasiaan dan jauh dari sifat riya. Ya. Karena di dalam sholat malam ada kerahasiaan, tidak ada yang mengetahuinya. Bahkan yang di rumah, satu rumah pun tidak mengetahui kalau seandainya dia bangun malam. Dan jauh, kalau sudah ketersembunyian, kerahasiaan, maka otomatis jauh dari riya. Sebab yang kedua, kenapa sholat malam lebih utama dibandingkan sholat siang? Karena di dalamnya ada semacam ketenangan dan kehadiran hati saat sholat. Karena malam hari jauh dari hiruk pikuk duniawi. Karena malam hari jauh dari hiruk pikuk duniawi. Kemudian kenapa sholat malam lebih utama dari sholat siang? Ini sebab yang ketiga. Karena lebih mendahulukan hak Allah dibandingkan hawa nafsunya. Hawa nafsu kita ingin tidur. Hawa nafsu kita ingin istirahat. Hawa nafsu kita ingin berleha-leha, bersantai-santai, mengaruh-ngaruh. Tetapi kita lebih dahulukan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa sholat malam lebih utama dibandingkan sholat siang? Karena perintah dari Allah. Karena perintah dari Allah. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila. Wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila. Bangunlah malam. Bangunlah malam dan janganlah tidur kecuali sedikit saja. Setengahnya ataupun kurangi daripada itu. Nah, ini menunjukkan bahwa sholat malam lebih utama dibandingkan sholat siang. Dikarenakan ada perintah. Itu disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Muzzammil. Juga disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 79. Perintah. Wa minal layli fatahajjad bihi nafilatallah. Dan di waktu malam, maka bangunlah tahajud sebagai amalan sunnah untukmu. Sebagai amalan sunnah untukmu. Kemudian juga sholat malam lebih utama dibandingkan sholat siang, karena di dalamnya terdapat keistimewaan-keistimewaan. Di antara keistimewaan sholat malam adalah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa sholat malam akan membuat hamba tinggi derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat malam akan membuat hamba tinggi derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan di dalam kitab yang saya sebutkan tadi, kitab Fadlu Qiyamil Laili wa Tahajjud, bahwa Abu Bakar Al-Ajurri, ini seorang ulama besar dan ulama Islam Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Beliau mempunyai kitab Asy-Syari'ah lil-Ajurri. Kitab Asy-Syari'ah, kitab ini termasuk kitab akidah. Kitab ini adalah termasuk kitab akidah. Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, banyak sifat-sifat hamba-hamba Allah yang ahli sholat malam. Ya, disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, sifat-sifat hamba-hamba Allah yang ahli sholat malam. Tadi saya sebutkan bahwasanya sholat malam lebih utama dibandingkan sholat siang, dikarenakan terdapat keutamaan-keutamaan. Keutamaannya diantaranya yaitu diberikan tempat yang mulia di akhirat. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari waktu malam, maka bangunlah salat tahajud. Dari waktu malam, bangunlah salat tahajud sebagai amalan sunnah untuk Rabbmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengutusmu ke tempat yang terpuji. Ini surat Al-Isra ayat 79. Sholat malam lebih utama dibandingkan sholat siang dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran mensifati hamba-hamba yang bertakwa dengan sholat malam. Mensifati hamba-hamba yang bertakwa dengan sholat malam. Di antaranya surat Az-Zariyat ayat 15-18. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Muhsinin kanu qadilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa di dalam surga-surga dan mata air-mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Rabb mereka. Sesungguhnya mereka kanu dahulu ketika di dunia sebelum ini mengerjakan perbuatan ihsan. Apa itu ihsan? Lihat di sini. Ini terdapat keistimewaan tersendiri. Ihsan ataupun perbuatan keislaman yang paling tinggi, ihsan adalah orang-orang yang suka bangun malam. Kanu qadilan minal laili ma yahja. Allah mensifati orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang biasa bangun malam. Ihsan itu adalah tingkatan Islam yang paling tinggi. Kita tahu Islam itu ada tiga tingkatan. Pertama Islam, kedua iman, ketiga ihsan. Ihsan ini yang paling tinggi. Kalau orang Banjar biasa menyebutnya ihsan ini adalah derajat ma'rifat. Derajat yang sudah sampai benar-benar mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sifat orang yang berbuat ihsan, kanu qadilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit tidur dari waktu malam dan beristighfar di waktu sahur. Allah subhanahu wa ta'ala mensifati hamba-hambanya. Jadi kalau ingin dapat titel Abdullah, Abdurrahman, hamba Allah yang maha pengasih, maka mereka lah orang-orang yang biasa bangun malam. Disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Furqan ayat 63. Wa ibadurrahman alladzina yamshuna 'alal ardi wa alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Dan hamba-hamba Allah Abdurrahman, siapa yang ingin dapat titel ini, mereka lah orang-orang yang kalau jalan di bumi dalam keadaan merendah, dan apabila mereka dibicarai oleh orang-orang bodoh, mereka hanya mengucapkan assalamualaikum, mereka tinggalkan. Karena berdebat, berbicara dengan orang-orang bodoh itu sama bodohnya. Ya. Makanya heran kadang-kadang di media sosial ada orang-orang menanggapi orang-orang bodoh. Ya. Ada pepatah Arab dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Idza nataqa as-safihu fala tujibhu wa khairun min ijabatihi as-sukut." Jika orang dungu bodoh kuadrat pangkat 9 berbicara, maka jangan dijawab. Ya. Dan lebih baik jawabannya adalah berdiam diri. Karena orang bodoh susah untuk diajak berpikir. Ya, susah untuk diajak berpikir. Nah, itu sifat hamba Allah, tidak melayani orang-orang yang bodoh. Dungu bodoh pangkat 9, kuadrat pangkat 9 itu bahasa Banjarnya apa? Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Dan orang-orang yang bangun malam untuk Rabb-nya dalam keadaan sujud dan berdiri. Ini menunjukkan bahwa Allah mensifati titel, jika ingin dapat titel Abdurrahman, hamba Allah Ar-Rahman, mereka yang suka bangun malam. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah mensifati orang-orang yang orientasi akhirat. Jadi kita semua, saya dan Bapak Ibu, coba kita introspeksi diri, kita ini mencita-citakan akhirat tidak? Mencita-citakan akhirat tidak? Jika mencita-citakan akhirat, maka salah satu tandanya adalah bangun malam. Itu disebutkan oleh Allah dalam surat Az-Zumar ayat 9. Surat Az-Zumar ayat 9. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmat rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Apakah seorang yang dia bangun malam, sujud, berdiri, takut akan kehidupan akhirat, dan berharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang cita-citanya akhirat, berharap rahmat Allah, tandanya paling dominan, karakteristik yang sangat dominan di dalam dirinya adalah dia bangun malam. Dia bangun malam. Taib. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah bahwa dilarang untuk seorang muslim mempunyai sifat malas. Sifat malas. Karena sifat malas adalah jika seorang muslim memilikinya berarti dia menyerupakan diri dengan orang-orang munafik. Sifat malas, jika seorang muslim memilikinya berarti dia menyerupakan diri dengan orang-orang munafik. Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Yaitu innal munafiqin yukhadi'un Allah wa huwa qadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka menipu Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah subhanahu wa ta'ala menipu mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menipu mereka atau membalas tipuan mereka. Mereka jika bangun mendirikan sholat, bangun dalam keadaan malas. Surat An-Nisa ayat 142. Jadi sifat yang sangat dominan dimiliki oleh orang-orang munafik adalah malas. Maka di dalam hadis ini terdapat pelajaran dilarang bagi seorang muslim untuk malas. Dalam bahasa lain, malas bukan kamus sifat orang muslim. Ya, leha-leha, santai-santai. Jenggot sudah, Mobile Legend aja kawan, ya, main game, jenggot sudah, jenggotnya panjang sampai sini, main Mobile Legend sampai juling-juling matanya, aha, para ulama mengatakan, ya Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal, ya Allah. Aku berlindung denganmu dari sifat lemah dan malas. Ketika Rasulullah SAW minta perlindungan dari sifat lemah dan malas, pemahamannya berarti adalah bahwa sifat lemah dan malas buruk. Ya, buruk. Orang muslim itu selalu dia menggunakan waktunya. Tidak pernah berhenti sampai Allah menghentikannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Jika engkau telah selesai, maka bangunlah. Ahli tafsir di generasi sahabat, di antaranya Abdullah bin Abbas mengatakan, jika engkau telah mengerjakan sholat wajib, bangunlah sholat malam. Jika engkau telah berjihad, maka amalkanlah amalan yang lain. Itu sifat orang beriman. Tidak leha-leha, tidak santai-santai. Ya. Dan juga amalan-amalan sunnah fungsinya adalah membedakan tingkatan-tingkatan. Oke, misalkan mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam surganya Allah SWT. Cuma antara si fulan dengan si fulan beda-beda. Perbedaan ini sesuai dengan amalan sunnahnya. Dan perbedaan ini jangan diremehkan. Karena Rasulullah SAW mengatakan inna fil jannati mi'ata darajah. Sesungguhnya di surga terdapat 100 tingkatan. Ma baina kulli darajatain kama bainas samai wal ardh. Di antara tingkat dua tingkatan itu seperti antara bumi dan langit. Langit yang kita lihat bukan itu yang dimaksud. Allahu alam di mana letaknya, di mana batasannya. Maka tidak benar orang mengatakan, ah penting masuk surga seteh. Sudah ya, dapat bidadari dua gini cukup sudah. Enggak. Ya, harus punya tekad tinggi. Rasulullah SAW bersabda, "Idza sa'altumullah fas'alul firdaus, innaha 'alal jannah wa awsatul jannah." Jika kalian mohon kepada Allah, maka mohonlah surga Firdaus. Sesungguhnya dia adalah surga yang paling tinggi, paling pertengahan. Biasanya kalau pintu gerbang itu paling pertengahan dan dia yang paling mewah. Nah, sepertinya seperti itu seorang muslim mempunyai cita-cita. Silakan azan dulu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة Kita lanjutkan. Tadi saya katakan bahwa sifat seorang beriman dilarang malas, diharamkan untuk malas karena itu adalah sifatnya orang-orang munafik. Kemudian pelajaran selanjutnya, tetapi meskipun demikian diharamkan terlalu berlebih-lebihan di dalam ibadah. Meskipun demikian, diharamkan terlalu berlebih-lebihan di dalam ibadah. Dari mana kita bisa ambil pelajaran ini? Jadi kan ini Rasulullah SAW memperingatkan kepada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, ya Abdullah la takun mithla fulan kana yaqumu min al-lail fataraka qiyam al-lail. Wahai Abdullah, jangan seperti si fulan, dulu sering sholat malam, sekarang enggak lagi. Semenjak mendengar itu, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu semangat. Semangat sampai disebutkan bahwasanya beliau banyak sholat, banyak tahajud, bahkan sampai tidak pernah tidur malam. Karena ini wasiat di Rasulullah SAW menurut beliau. Maka Rasulullah SAW mendengar kabar tersebut. Kemudian beliau berkata, Alam ukhbir annaka tasumu wa la tuftir wa tusalli wa la tanam. Wahai Abdullah, benarkah aku diberitahukan bahwasanya engkau puasa dan tidak pernah berbuka? Maksudnya terus setiap hari puasa. Buka iya, tapi terus puasa setiap hari. Dan sholat malam tidak pernah tidur. Maksudnya di malam hari terus sholat malam, setiap malam, sepanjang malam, setiap malam sepanjang malam. Benarkah seperti itu? Fasum wa aftir wa qum wa nam. Fa inna li'ainaika 'alaika haqqan wa li nafsika wa ahlika haqqan. Maka wahai Abdullah, puasalah tapi juga berbukalah. Salatlah tapi juga tidurlah. Sesungguhnya kedua matamu mempunyai hak atasmu. Dan sesungguhnya dirimu dan istrimu, keluargamu mempunyai hak atasmu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya jangan terlalu ngoyo. Dan biasanya kalau orang terlalu ngoyo, ngambil kecepatan 250 cc, itu sehari atau dua hari atau tiga hari sudah ngoyohan. Ya, habis tenaganya. Kenapa? Karena dia maksa jiwanya. Sedangkan yang diperintahkan di dalam konsep disebutkan di dalam konsep beribadah dalam agama Islam adalah bukan cuma semangat sesaat, tetapi yaitu kontinuitas. Terus menerus dalam ibadah sampai ajal menjemput. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang keyakinan. Maka akhirnya semenjak itu Abdullah bin Umar bin Amr bin As radhiyallahu anhuma biasa kembali. Ya. Dan ini ingat, hati-hati, ini penyakitnya ahli ibadah. Orang kadang-kadang kalau suka ibadah, setan masuk dari situ. Jadi setan tidak memerintahkan dia untuk ayo tinggalkan tahajud, ayo tinggal, enggak. Tapi setan malah ayo tambah lagi. Kadang-kadang akhirnya terlalu ngoyo, berlebih-lebihan. Di antara penyakit ahli ibadah yaitu was-was. Sedikit-sedikit was-was. Sudah buang air kecil, kemudian sudah beristinja, mau keluar kamar mandi, masuk lagi. Masa akan-akan belum selesai. Sudah diistinjai lagi, mau keluar lagi, masuk lagi. Belum selesai. Sudah istinja lagi, keluar lagi, masuk lagi. Karena seakan-akan ya, sholat jamaah habis, sidin hanya keluar dari kamar mandi, basah kuyup. Ini penyakit ahli ibadah, mempunyai rasa was-was. Hati-hati. Kemudian pelajaran selanjutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwa konsep beribadah di dalam agama Islam yaitu sedikit tapi terus menerus lebih baik daripada banyak terputus. Qalilun daim khairun min katsirin munqati'. Yang artinya sedikit tapi terus menerus lebih baik daripada banyak terputus. Ada cerita saya pernah baca dalam sebuah buku. Ada seorang pegawai minta naikkan gaji yang tinggi. Kemudian kata kepala kantor di pegawai tersebut, kalian silahkan pilih antara dua. saya naikkan gaji tinggi setinggi-tingginya, habis itu seumur hidup ikam di sini kada pernah naik lagi. Atau setiap tahun naik perlahan-lahan, pilih mana? Timbullah keluar qalilun daim khairun min katsirin munqati'. Sedikit terus menerus lebih baik daripada banyak tetapi terputus. Dan ini sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari, inna ahabbal a'mali adwamuha wa in qall. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus menerus meskipun sedikit. Ya. Contoh misalkan bangun malam, sholat malam. Bangunnya 10 menit sebelum azan subuh. Kemudian sholat 2 rakaat tahajud. 2 rakaat witir, 1 rakaat witir. Tapi seumur hidup. Ini lebih baik daripada seorang yang cuma qiyamul lailnya bulan Ramadan saja. Ya, habis Ramadan, jangan habis Ramadan, malam lebaran, malam takbiran, tidak ada lagi witir, tidak ada lagi tahajud. Ngaku kalau? Ya. Nah ini para ikhwan. Timbul pertanyaan, kenapa yang dijadikan konsep beramal ibadah adalah terus menerus? Karena dengan terus menerus diharapkan husnul khatimah. Tetapi saat terputus dikhawatirkan di situ dicabut nyawa. Yang akhirnya dikhawatirkan su'ul khatimah. Dengan terus menerus tanpa terputus maka diharapkan dia husnul khatimah. Nah, seperti itu. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan. Ini faedah selanjutnya. Para ulama menjelaskan waktu qiyamul lail kapan? Waktu qiyamul lail kapan? Imam Ahmad rahimahullahu taala berkata, qiyamul lail minal maghrib ila tulu'il fajr. Yang disebut dengan qiyamul lail itu adalah ibadah dikerjakan dari mulai setelah sholat maghrib sampai sebelum terbit subuh atau fajar. Sebelum terbit subuh. Nah, ini faedah ya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk membicarakan waktu qiyamul lail, Syekhul Islam berkata, "An-nisful akhir afdalu minal awal wa minal thulutsil awsat." Waktu salat malam paling utama adalah bagian paling terakhir atau setengah malam terakhir lebih utama dibandingkan setengah malam awal. Setengah malam terakhir lebih utama dibandingkan setengah malam awal. Dan setengah malam awal, setengah malam akhir lebih utama dibandingkan sepertiga malam pertengahan. Sepertiga malam pertengahan. Ya, itu waktu untuk sholat malam. Jadi kita mengetahui dari mana itu setengah malam, di waktu setengah malam. Sekarang kita lihat maghrib jam 6 berapa? Hah? 4.3, betul? Jam 6, anggap jam 6.30 lah. Anggap jam 6.30. Subuh jam berapa? Jam 5. Kita hitung. 6.30, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. 11, anggap 11 jam atau 11 atau 12 jam. Maka kita hitung 12 jam tadi kita bagi menjadi setengah. Setengah dari mulai setengah 7, setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11, setengah 12. Ini berarti atau setengah 1. 6. Kan 12 jam. Ini berarti setengah malam pertama dari mulai maghrib sampai setengah 1. Dari mulai setengah 1 sampai jam 5 itu setengah malam kedua. Setengah malam kedua lebih utama dibandingkan setengah malam pertama. Setengah malam terakhir lebih utama dibandingkan sepertiga malam pertengahan. Sepertiga kita bagi-bagi, cara membaginya bagaimana? Sama tadi. Yaitu setengah 7, setengah 8, setengah 9. Ya, setengah 10. Berarti setengah 10 dari maghrib sampai setengah 10 itu adalah sepertiga malam pertama. Begitu cara membaginya. Setengah 10, setengah 11, setengah 12, setengah 13, setengah 1, setengah 2. Dari mulai setengah 10 sampai setengah 2 sepertiga malam kedua. Dari mulai setengah 2 sampai jam 5 sepertiga malam terakhir. Itu paling utama dibandingkan yang pertama dan yang pertengahan. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan di sini. Di sana terdapat sholat-sholat yang belum disyariatkan dalam Islam. Dan biasanya dikerjakan di malam hari. Sholat-sholat yang belum disyariatkan dalam agama Islam. Dan biasanya dikerjakan di malam hari. Seperti sholat nisfu Sya'ban. Hibak masjid. Loh. Sholat nisfu Sya'ban. Ini belum disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkumpul-kumpul di dalamnya termasuk perbuatan mengada-ngada yang tidak ada dalil atasnya, atas pengkhususannya. Yang kedua yaitu melakukan sholat di malam hari dengan jumlah bilangan tertentu, surat khusus, waktu tertentu dikerjakan secara berjamaah. Maka jika belum ada contohnya dan hadisnya, maka berarti ini tidak dicontohkan dalam syariat Islam. Yang ketiga, yang disebut dengan sholat raghaib. Sholat 12 rakaat dikerjakan di awal malam Jumat dari bulan Rajab. Disebut dengan sholat raghaib. Ini bid'ah. Tidak ada contohnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, disebut dengan sholat 1000 malam. Sholat 1000 namanya. Ya, ini juga termasuk sholat yang belum ada contohnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Sekarang kita masuk kepada hadis selanjutnya. Hadis yang ke-407. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة. Dari Ali radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, wahai ahlul Quran, berwitirlah karena Allah itu witir, yaitu ganjil, dan dia menyukai witir. Hadis riwayat 5 orang imam dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Poin pertama dari hadis ini adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ali bin Abi Thalib adalah anak paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau wafat pada tahun 40 Hijriah. Dan beliau dilahirkan pada tahun 23 sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 23 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul, berapa umur Ali bin Abi Thalib? Ayo, nang pintar matematik. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an lahir 23 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul umur 40 tahun. Kemudian setelah 40 tahun, beliau 13 tahun di kota Mekah, kemudian umur 53 hijrah ke kota Madinah. Setelah menjadi nabi dan rasul 13 tahun. Berapakah umur Ali bin Abi Thalib ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul? 9, kenapa? Bagaimana hitungannya? 23 tahun sebelum hijrah. Berarti Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi dan rasul 13 tahun, umur 40. Kemudian setelah itu di Mekah 13 tahun. Berarti 23 kurangi 13. Berarti umur Ali bin Abi Thalib berapa? 10 tahun. Makanya beliau anak kecil paling pertama masuk Islam. Beliau adalah anak kecil paling pertama masuk dalam agama Islam. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manab bin Qusay bin Kilab bin Murrah. Abu Thalib itu paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempunyai anak namanya Ali. Saudara dari Ali adalah Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian Ali bin Abi Thalib, Abu Thalib ini pada ikhwan yang dirahmati Allah adalah anaknya dari Abdul Muttalib. Abu Thalib saudaranya berarti adalah Abdullah, bapaknya Nabi Muhammad. Abdullah bin Abdul Muttalib, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah, Abu Thalib adalah saudaranya dari Abdullah. Abdullah bin Abdul Muttalib. Kemudian Abu Thalib bin Abdul Muttalib. Jadi dekat sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib. Ini berarti kalau bahasa Banjarnya apa? Kemenakan. Sepupu. Betul ya? Sepupu, anak paman, sepupu. Makanya karena dia anak paman, maka Ali bin Abi Thalib bisa menikahi anak pamannya, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti menurut Ali bin Abi Thalib, Fatimah itu sebagai apanya? Keponakan dari sepupu. Keponakan dari sepupu. Karena kalau menikahi keponakan enggak boleh. Keponakan dari sepupu. Nah, ini pada ikhwan yang ingin saya tuju adalah bahwa tidak mengapa kita menikah di antara keluarga yang memang bukan mahram. Dan tidak benar kalau menikah di antara keluarga kemudian menghasilkan kecacatan ataupun kekurangan pada otak, ini tidak benar. Ini hanya asumsi yang tidak mendasar. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau wafat pada tahun 40 Hijriah di Kufah, kota Kufah, negeri Irak. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, keistimewaannya beliau adalah bagaikan Harun mengganti Nabi Musa ketika beliau mengganti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, keutamaannya juga adalah beliau diberikan bendera peperangan, yang mana siapa yang diberikan bendera tersebut maka dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan dia mencintai Allah dan Rasulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la utiyanna ghadan ar-rayata rajulan yuhibbuhullahu wa rasuluh wa yuhibbullaha wa rasulah. Sungguh besok aku akan berikan bendera peperangan, yang mana bendera tersebut aku akan berikan kepada seseorang yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah mencintai, dan Allah dan Rasulnya mencintainya. Ini keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan kunyah dari Ali bin Abi Thalib adalah Abul As-Sibtain atau Abul Hasan. Kunyah dari Ali bin Abi Thalib adalah Abul Hasan. Baik. Selanjutnya di sini dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai ahlul Quran." Ahlul Quran di sini maksudnya adalah seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlul Quran adalah seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik yang bisa baca Quran atau yang tidak bisa baca Quran. Baik yang bisa menulis Arab atau yang tidak menulis Arab. Ini Ahlul Quran semuanya adalah seluruhnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi memang lebih diutamakan orang yang dekat dengan Al-Quran. Baik lancar baca Quran, hafalan banyak. Lebih diutamakan lagi untuk lebih banyak sholat malam dibandingkan manusia yang tidak dekat dengan Al-Quran. Ya. Jadi ahlul Quran di sini seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berwitirlah, maksudnya sholat witirlah. Kata-kata berwitirlah di sini, lafaz ini kurang kuat hadisnya. Tapi yang benar adalah al-witru laisa bithatam. Sholat witir bukanlah wajib. Berdasarkan hadis inilah, maka sebagian ulama ada yang mengatakan sholat witir itu hukumnya wajib. Kenapa? Kenapa? Perintah. Dan setiap perintah menunjukkan kepada kewajiban. Berwitirlah. Tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa berwitirlah di sini meskipun dia perintah tetapi tidak menunjukkan kepada kewajiban. Tapi menunjukkan apa wahai jumhur? Menunjukkan penekanan sholat sunnahnya. Menunjukkan penekanan sholat sunnahnya. Itu faedah antum harus tulis. Berwitirlah itu perintah. Dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Dan inilah pendapat ulama yang menyebutkan bahwa sholat witir itu hukumnya wajib. Tetapi jumhur mengatakan meskipun perintah tidak menunjukkan kepada kewajiban. Hanya sebatas apa tadi? Penekanan. Hanya sebatas penekanan. Kenapa begitu wahai jumhur? Agar mengumpulkan semua dalil. Karena di dalam hadis yang lain, witir itu tidak wajib. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, witir itu tidak wajib. Nah, otomatis di sini ada dua, berwitirlah perintah menunjukkan kepada kewajiban. Tetapi ada riwayat yang lain, witir tidak wajib. Nah, makanya kata jumhur, witir itu tidak wajib. Tetapi perintah itu hanya menunjukkan kepada apa? Penekanan. Nah, paham ya? Kalau wajib berdosa kita kada berwitir. Ya, dan berapa banyak orang tidak berwitir. Saya tadi terlihat oleh saya di mana ya? Oh ya. Saya baru sudah azan. saya azan zuhur di jalan, mau masuk sini, lewat sini. Orang-orang sebagian dari kaum muslimin itu yang bekerja terutama, seperti pekerja-pekerja tukang bangunan, tukang tanah, itu kalau azan mereka diem, menghadangi orang selesai sholat, tapi kada ke masjid. Ya duduk di hingga di hingga jalan raya, hadangi, tapi kada sholat. Ini keliru ini. Ya itu sudah ketinggalan kewajiban, kemudian juga tidak dapat apa-apa. Maka ini harus sifat yang harus dirubah. Sebagian kaum muslimin harus mengingatkannya. Jadi kalau seandainya antum lihat pas antum pergi ke masjid ada orang seperti itu, kan biasanya ada begitu. Jadi pas azan mereka kada mau bergerak, mendiamkan pekerjaannya. Yang asalnya sibuk dengan pasirnya, dengan tanah merahnya, dia azan, tapi kada ke masjid. Nah ini clear, ini harus diingatkan. Kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah bahwa witrun adalah nama Allah. Witrun salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran dari hadis ini juga adalah Allah menyukai apa yang sesuai dengan namanya. Allah menyukai apa yang sesuai dengan namanya. Seperti misalkan Allah Al-Alim, Maha mengetahui, Maha berilmu. Maka Allah menyukai apa? Allah gini. Pelajaran selanjutnya yaitu Allah menyukai yang sesuai dengan namanya. Contoh witr, nama Allah witr yaitu tunggal, ganjil. Maka Allah menyukai yang ganjil. Yang tunggal, bini seikung, Allah suka. Teman. Mun kada wani jangan macam-macam nih. Ya. Allah menyukai yang satu. Ada timbul orang bertanya kepada saya, "Ustaz, mana yang lebih utama? Poligami atau poliandri?" Poligami atau monogami? Istri 2, 3, 4 atau 1? Mana yang lebih utama? Ikam sanggupnya mana, julun? Ya. Yang khilaf di antara ulama, ada yang mengatakan poligami lebih utama, ada yang mengatakan satu lebih utama. Dan jumhur mengatakan satu lebih utama. Jumhur itu. Aman. Jumhur. Yang kuat mana? Baik. Contoh tadi, Allah ganjil, maka menyukai yang ganjil. Contoh, Allah Maha berilmu, Maha mengetahui, maka menyukai ilmu. Ya, menyukai ilmu. Jadi faedahnya adalah Allah menyukai apa yang sesuai dengan namanya. Itu maksudnya. Nah, ini hari-hari penghujan seperti ini, isyanya tambah malam ya, jam 8 isyanya. Jadi mohon dimaklumi kalau saya berhenti jam sekian. Taib, cukup kiranya. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wallahu a'lam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat rukuk hendaknya mata ke arah mana? Apakah tempat sujud atau kaki? Maka jawabannya, kalau dia melihat ke tempat sujud, dia sama juga melihat kaki. Jadi dua-duanya bisa dia lihat, tempat sujud dan kaki. Ya. Orang kalau rukuk dia melihat, semestinya ketika dia sholat dia melihat ke tempat sujudnya. Tapi pas ruku, kalau dia melihat ke tempat sujud, maka sama, kaki pun akan terlihat. Dan juga kalau dia melihat ke kaki, itu ratanya punggungnya dengan kepalanya akan lebih rata. Akan lebih apa? Lebih rata. Coba contohkan. Mas, siapa? Mas Rahman. Contohkan. Pian disuruh Mas Supian, Mas Rahmannya ya. Coba ruku. Nah, itu melihat kemana matanya? Lurus kan? Tempat sujud. Nah, itu kan lihat kepalanya masih dongak. Ya kan? Tetapi kalau melihat, coba melihat ke mana? Ke kaki. Nah, kan? Agak rata gitu, antara kepala dengan pundaknya rata. Ya, cukup. Saya ingin menyinggung sedikit, karena ditanya masalah ini, saya ingin menyinggung sedikit. Kita memang disunnahkan untuk merapatkan saf dan dicontohkan oleh para ulama salaf untuk menempelkan kaki dengan kaki. Akan tetapi jangan terlalu berlebih-lebihan. Dalam artian jangan menginjak satu dengan yang lain. Apalagi yang diinjak kai-kai. Pian disangiti sidin gitu. Kemudian yang kedua, jangan terlalu berlebih-lebihan dalam mengangkang kaki. Kadang-kadang terlalu berlebih-lebihan. Ya, ngangkang. Jadi secukupnya, sewajarnya mengangkang kaki. Kadang-kadang terlalu berlebih-lebihan diakibatkan ingin menempelkan satu dengan yang lainnya. Jadi sikap yang pertengahan diperlukan. Ketika Anda tidak mendapatkan di samping kanan Anda, mau ke tempat Anda, maka pada saat itu secukupnya. Sudah, itulah yang ditakdirkan oleh Allah untuk kita. Jangan kemudian memperlebar kangkangan, kemudian setelah itu sangat berlebih-lebihan. Ini tidak diperbolehkan. Paham ya? Karena tidak semua orang paham perkataan Anas bin Malik, yulziku ka'bahu bi ka'bi sahibihi, menempelkan, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat menempelkan tumitnya dengan tumit saudaranya. Belum semua kaum muslimin memahami itu. Belum semua kaum muslimin mengetahui itu. Maka pada saat itu kita jangan memaksakan diri sehingga nanti terlalu berlebihan, terlalu mengangkang agar di sini kena. Ini tidak benar. Ya. Wallahu a'lam. Bahkan jika diperlukan, maka kalau terlalu jauh misalkan, kasih isyarat dengan tangan, boleh. Dikasih isyarat. Kalau tidak paham juga, pas kasih isyarat tapaknya sudah. Itulah al-jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani muttafiqan. Nassun minal Qur'ani aw min sunnatin wa tabibu dzaka 'alimur rabbani. Kebodohan itu penyakit yang mematikan. Dan obatnya adalah dua hal yang sama derajatnya. Nas ayat dari Al-Qur'an atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dokternya yang mengajarnya adalah seorang alim yang rabbani, yang mengajarkan ilmu pelan-pelan. Bagaimana menyikapi istri yang menganggap suaminya sudah tidak ganteng lagi, sementara sang suami sudah bersusah payah setengah mati menundukkan pandangannya dari rumput tetangga maupun rumput-rumput lainnya? Ini apa hubungannya lawan sholat witir lah? Maka kalau istri menyikapi istri yang menganggap suami sudah tidak ganteng lagi, ya sudah bersabar aja. Itu pang sudah. Nak diapai pulang. Ya. Sabar. Bersabar dengan sikap istri tersebut. Dan berdoa kepada Allah agar keluarganya tetap bahagia, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Yang kedua, perbaiki penampilan. Ya, perbaiki penampilan. Bau wangi, bau mulut. Kemudian perbaiki bentuk tubuh. Tas pinggang permanen dihilangkan. Tapi ngalih benar, kurus tuh ngalih benar mana ya. Habis itu yang ketiga yaitu perbanyak hadiah. Ini mujarab. Perbanyak hadiah. Karena itu hadis Rasul, tahadu tahabu. Artinya saling kasihlah hadiah, kalian akan saling mencintai. Istabid quluban nas bil ihsani ilaihim. Kata para ulama seperti itu. Perbudak hati manusia, tarik hati manusia dengan hadiah yang engkau berikan kepadanya. Dan istri adalah orang yang paling pantas untuk dikasih hadiah. Maka meskipun wajahnya sudah tidak ganteng lagi, tapi hadiah terus jalan, maka istri kan mau kada mau pian paling bungas. Kemudian yang menarik di sini adalah padahal sudah susah apa sudah bersusah payah setengah mati menundukkan pandangan dari rumput tetangga. Rumput tetangga kenapa? Ya. Maka jawabannya begini. Mungkin beliau ingin mengatakan bahwa Ustadz, saya sudah nundukin pandangan. Kenapa istri saya tidak menundukkan pandangan? Sehingga kemudian seorang perempuan membandingkan suaminya dengan laki-laki lain. Nah, disinilah fungsi kepala keluarga. Dia mempunyai peraturan terhadap istrinya agar tidak bermudah-mudah untuk melihat, menjelalatkan matanya kepada laki-laki yang bukan mahram. Terutama kita di media sosial sekarang ini. Kadang-kadang suami turun rasa cemburunya terhadap istri. Istri melihat si fulan, si artis fulan di Instagram atau di media sosial. Maka kemudian dia tidak punya rasa cemburu. Ini yang menyebabkan seorang perempuan akhirnya merasa tidak ganteng lagi suaminya. Dan ini pernah kejadian di hadapan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya seorang perempuan meminta cerai, menggugat cerai suaminya. Kenapa? Karena suaminya tersebut damim. Damim itu sangat buruk rupa. Ya, sangat buruk rupa. Dan akhirnya sang istri meminta cerai. Saya bacakan hadisnya ya. Perhatikan hadisnya. Yang jelas gitu. Sang istri minta cerai. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, bersabarlah dengan suamimu. Kata perempuan tersebut, wahai Rasulullah, apakah ini perintah ataukah tidak? Kata Rasulullah SAW, aku hanya ingin menasihati. Maka akhirnya perempuan tersebut tetap menggugat cerai suaminya. Jadi, makanya saya katakan di awal, bersabarlah. Kalau itu terjadi pada diri seseorang lelaki, maka mau diapa? Karena hati milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika seorang perempuan sudah tidak suka lagi kepada suaminya, mau dikatakan apa? Nah, ini. Itu kalau saya berbicara kepada para laki. Tetapi kalau saya berbicara kepada para perempuan yang di belakang, maka jawabannya adalah bahwa yang paling penting sebenarnya adalah bukan suamimu ganteng atau tidak. Tapi yang paling penting adalah bagaimana suami tersebut bisa menggandeng tanganmu, wahai saudariku muslimah, untuk menggapai ridha Allah SWT. Seganteng-gantengnya suami tetapi masukkan ke dalam neraka, itu adalah sebuah kenistaan. Sebuah kerugian yang paling merugi. Tapi kadang-kadang ada laki biasa-biasa saja mukanya. Maka pada saat itu, dia bisa mengajak istrinya untuk taat kepada Allah. Mengajak istrinya untuk tahu arti kehidupan dunia. Maka itulah yang diharapkan sebenarnya. Dan ini efek negatif dari media sosial. Ya, hati-hati istri-istri kita. Efek negatif dari media sosial. Ada beberapa suami yang tidak membiarkan istrinya untuk mempunyai media sosial. Gara-garanya itu. Dan itulah sebabnya Allah mengatakan, قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. Katakanlah wahai hamba-hamba Allah yang wahai para wanita yang beriman, hendaknya mereka menjaga pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Kemudian Allah mengatakan apa? وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, menjaga kemaluan mereka. Di akhir ayat Allah mengatakan ذَلِكَ أَزْكَى لَهُ, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Nah, ini hati-hati para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Tapi saya sering dikomentari oleh para saudari-saudari muslimah, terutama kalau saya lagi bikin video pendek. Ustaz, tolong kami para muslimah untuk menjaga pandangan. Ustaz, jangan bikin video yang terlalu dekat. Ini mau diapakan lagi kalau begini? Ulun bersembunyi bikin videonya. Ya, maka saya hanya bisa menjawab, dengarkan apa yang disampaikan. Kalau seandainya tidak pantas untuk dilihat, dengarkan apa yang disampaikan, yang penting ilmunya. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik wa fiik barak. Mohon nasihatnya Ustaz agar kita selalu bisa menjaga kekhusyuan hati dalam keadaan apapun. Terlebih lagi dalam beribadah kepada Allah. Khususnya agar bisa bangun di sepertiga malam terakhir. Ini para ikhwah, jawabannya satu. Qallilil maksiat. Minimkan maksiat. Ini saya mudah ibadah. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa saja yang menimpa kalian dari musibah, maka itu adalah akibat ulah-ulah tangan kalian. Salah satu musibah adalah tidak bisa beribadah. Bahkan itu musibah terbesar. Salah satu musibah adalah malas beribadah. Salah satu sebabnya adalah itu berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukumnya sholat Jumat dalam 2 minggu cuma 1 kali? Dikarenakan pekerjaan yang terbagi 2 shift. Jazakallahu khairan. Maka jawabannya dilihat pekerjaannya apa. Kalau seandainya pekerjaannya tidak bisa dia tinggal, ya, dan tidak ada pergantian shift yang pantas, seperti misalkan tidak ada non muslim, dan kalau ditinggal itu membahayakan, maka pada saat itu boleh dia, ya, boleh untuk mengerjakan. Seperti misalkan pekerjaan di dalam pekerjaan yang menyebabkan kalau ditinggal akan terancam jiwa yang banyak, merenggut jiwa yang banyak. Maka pada saat itu menjaga alat tersebut lebih utama dibandingkan terancamnya jiwa yang banyak. Jadi ukurannya terpaksanya ini kehilangan harta yang banyak atau nyawa yang banyak. Itu ukurannya. Ya, kalau seandainya terpaksanya itu, maka silahkan ditinggalkan. Tapi kalau seandainya terpaksanya hanya pekerjaan duniawi yang tidak berpengaruh apa-apa, maka dia harus minta dispensasi kepada kantornya untuk sholat, bisa sholat berjamaah Jumat. Ya. Untuk bisa sholat berjamaah Jumat. Wallahu a'lam. Manakah yang lebih utama, sholat malam berjamaah dengan suami atau sholat malam sendiri-sendiri? Maka kalau ditanya lebih utama, sendiri-sendiri lebih utama. Kalau ditanya boleh, maka boleh. Terkadang berjamaah. Boleh terkadang berjamaah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh melaksanakan tahajud, tapi setelah itu melaksanakan sholat witir, tapi selalu berzikir sampai waktu subuh dan bersolawat? Maka jawabannya iya, boleh. Bahkan nanti hadis selanjutnya, Rasulullah SAW bersabda, ija'alu akhiru sholatikum billayli witra. Jadikan akhir sholat malam kalian di waktu malam adalah sholat witir. Ini menunjukkan tahajud dulu, bangun, ya tidur, bangun, tahajud, baru sholat witir. Ini lebih utama. Tetapi kalau seandainya witir dulu, kemudian dia tidur, lalu bangun nantinya, maka dia boleh saja. Ya, tidak mengapa seseorang setelah sholat witir, berjamaah di masjid bersama imam, dia pulang sholat lagi. Tidak mengapa. Allahu a'lam. Maksudnya sholat lagi itu sholat dua rakaat sholat tahajud. Adapun witirnya sudah tadi di awal malam. Dan tidak boleh mengerjakan sholat witir dua kali. Karena belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Bagaimana tips cepat bangun untuk qiyamul lail tanpa alarm, karena kadang pakai alarm pun tetap kebablasan. Cara mengatasi nafsu yang seperti ini bagaimana? Barakallahu fikum. Maka jawabannya para ikhwah, usaha. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjuang di jalan kami, maka mereka akan benar-benar dimudahkan, diberi petunjuk kepada jalan-jalan kami. Usaha. Kemudian berdoa kepada Allah dengan ikhlas agar dimudahkan bangun malam. Saya pernah membaca hadis bahwa Allah menyukai sholat Daud setengah malam tidur, sepertiga malam, sepertiga bangun, dan sepertiga tidur kembali, seperenam tidur kembali. Pertanyaannya, apakah saya boleh untuk mengamalkannya tapi belum terbiasa? Boleh mengamalkan sholat Daud. Sholat Daud tidak seperti yang disebutkan dalam pertanyaan. Yaitu sholat Nabi Daud itu adalah sholat Nabi Daud malam ini bangun, kemudian malam besok istirahat tidur. Malam ini bangun, malam depannya lagi bangun, malam besok tidak bangun. Terus seperti itu. Sama seperti puasa. Puasa itu sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Itu sholat dan puasanya Nabi Daud alaihi salam. Boleh, tetapi tadi yang saya ungkapkan bahwa yang paling utama adalah apa? Terus menerus. Apakah boleh seorang istri ingin meminta cerai kepada suami karena sudah terlalu sering memukul istri dan sering berkata kasar kepada sang istri, padahal sang istri sudah mencoba bertahan dan memberikan kesempatan, namun tetap mengulanginya? Kalau ditanya boleh, boleh. Karena ini keburukan seorang suami. Kalau ditanya bolehkah minta cerai gara-gara ini, boleh. Jadi seorang istri berhak menggugat cerai suaminya disebabkan karena baik sisi agama, sisi ibadah, atau sisi akhlak, bahkan sisi fisik seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, misalkan fisiknya awalnya baik, kemudian setelah nikah beberapa lama dia sakit, sakitnya tidak bisa, tidak sanggup untuk melihatnya, wajahnya terlalu buruk. Boleh istri minta cerai. Pada saat itu laki-lakinya bagaimana? Ya sudah, itulah takdirnya. Hikmah Allah Subhanahu wa taala penciptanya pasti selalu ada kebaikan di balik itu. Ya. Maka pada saat itu boleh, ketika seorang suami KDRT keras dalam kekerasan dalam rumah tangga, baik memukul ataupun perkataan yang tidak senonoh, maka dia berhak. Cuma berhak untuk minta cerai boleh, iya. Cuma lebih baik dia introspeksi diri. Apa penyebabnya suami berlaku seperti itu padanya? Apakah kesalahannya pada dirinya atau kesalahannya memang pada suaminya? Kalau kesalahannya pada suaminya, maka pada saat itu dia beristikharah kepada Allah. Kalau memang benar-benar tidak sanggup, maka pada saat itu dia akhirnya bercerai. Ya. Dan ini perhatian kepada para suami. Perempuan itu diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk yang bengkok. Yang paling bengkok di dalam tubuh, yaitu paling atas, kiri. Artinya sifatnya itu kadang-kadang bermacam-macam. Maka seorang suami, salah satu modal terkuatnya membina rumah tangga adalah harus sering-sering berlapang dada dengan sikap istri. Sering-sering berlapang dada dengan sikap istri. Ya. Kadang dia begini, kadang dia begitu. Kalau kita berusaha meluruskannya, maka itu berarti kita mematahkannya. Maka pada saat itu, sering-seringlah berlapang dada dengan keadaan istri. Ini kira-kira yang bisa kita sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.